Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Muslim yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, dalam sebuah kajian tematik untuk para remaja Muslim, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam nikmatnya, masih memberikan kita waktu luang. Dia masih memberikan kita kesempatan untuk menghadiri majelis yang mulia ini. Maka semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala, dan juga moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, yaitu memberikan kita kebaikan terus-menerus dan bertambahnya kebaikan pada majelis kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema untuk para remaja sekalian, yaitu yang kami angkat adalah mengenai kriteria pria idaman. Yaitu mengenai kriteria pria idaman. Namun di sini nanti yang akan kami bahas adalah lawan dari kriteria tersebut, yaitu pria-pria mana saja atau pemuda mana saja yang semestinya diwaspadai ya oleh para akhwat, para muslimah yang nantinya ingin menjalin hubungan rumah tangga atau ingin mencari jodoh. Maka kriteria pria-pria semacam ini yang nanti kami akan sebutkan itu yang semestinya dijauhi, dan seharusnya dia mencari lawan dari kriteria tersebut. Dan silakan mengenai materi kita pada kesempatan malam hari ini, silakan para pendengar sekalian, para pendengar Radio Muslim sekalian bisa menyimaknya di website pribadi kami yaitu rumahisa.com dengan materi yang baru saja kami muat, yaitu berjudul Bukan Pria Idaman. Yang berjudul Bukan Pria Idaman, yaitu di rumahisa.com. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita langsung mengawali yang mengenai materi kita pada kesempatan malam hari ini. Kita sudah ketahui bersama-sama yang namanya manusia idaman, yaitu manusia idaman yang sejati, ini pasti langka sekali kita temui. Dan begitu banyak sekali ujian dan rintangan untuk menjadi seorang idaman sejati. Namun kebalikannya, yaitu orang-orang yang bukan pria idaman atau bukan seorang idaman yang sejati, nah ini yang malah banyak kita temui dan tersebar di mana-mana. Dan kebalikan inilah yang akan kita bahas, yaitu bukan pria idaman inilah yang nanti akan kita bahas, yaitu siapakah pria-pria tersebut, lalu apa ciri-ciri mereka, sehingga dengan kita mengenalnya maka kita semakin waspada. Jangan sampai kita tertipu dengan rayuan manisnya, jangan sampai kita tertipu dengan tindak tanduknya yang mana membuat kita terpukau. Ternyata dia adalah laki-laki ataupun pria yang sebenarnya adalah pria yang rusak, yang tidak sepantasnya seorang untuk bergaul dengan dirinya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini nanti kami akan sebutkan ya sekitar ada 6 ciri ya bukan pria idaman. Kita masuk ciri yang pertama, yaitu bukan pria idaman ini adalah ciri-cirinya akidahnya itu amburadul, yaitu pria ini akidahnya itu rusak. Di antara ciri pria semacam ini ialah ia punya prinsip bahwa jika mungkin dia mendekati seorang wanita dan jika dia itu ditolak, maka boleh jadi dukun yang bertindak. Dan juga dalam hal yang lainnya, dalam dia menjalankan bisnis agar bisa sukses, maka ia pun menggunakan jimat-jimat. Tujuannya adalah agar melepaskan diri dari bala bencana. Begitu juga ingin buka usaha, ia pun memakai pelarisan. Ya, mungkin datang ke kuburan atau mungkin dia minta pelarisan dari para dukun. Begitu juga jika ingin berencana menikah, ya orang semacam ini yang kidanya amburadul ini adalah dia selalu menghitung hari-hari baik. Ya, jangan sampai lakukan hajatan pada bulan suro misalnya. Jangan sampai lakukan hajatan ya pada tanggal-tanggal tertentu yang dihitung-hitung itu adalah tanggal sial. Kemudian kegemarannya juga, pria semacam ini yang kiranya terusak adalah kegemarannya adalah mempercayai ramalan-ramalan bintang. Dia lebih suka setiap pekannya membeli majalah-majalah ramalan bintang yang berisi zodiak-zodiak, yang di sana ada prediksi-prediksi jika dia itu bintangnya adalah Aquarius, maka dia akan melihat bagaimanakah keuangannya minggu tersebut, bagaimanakah nasib pelajarannya, bagaimanakah nasib jodohnya pada minggu tersebut, sehingga dia baru mulai melangkah. Ya, dia punya keyakinan terhadap ramalan-ramalan tersebut. Sehingga kalau dia mendapatkan kesialan, ya ternyata hari minggu-minggu tersebut adalah hari-hari sial, maka dia langsung melakukan langkah-langkah ya untuk mencegah kesialan yang ada. Artinya di sini dia apa? Mempercayai ramalan-ramalan bintang agar dia semakin pede dalam melangkah. Nah, inilah beberapa ciri pria yang akidahnya itu amburadul. Dan sudah otomatis pria semacam ini tidak pantas dijadikan idaman. Ya, tidak pantas dicari dan dijadikan idaman. Apalagi yang rusaknya di sini adalah dalam masalah akidah. Ya, yang rusaknya di sini adalah dalam masalah akidah, bukan masalah biasa. Padahal akidah ya, itu adalah hal yang sangat pokok, yang sangat pondasi, yang dimana kalau kita ibaratkan dalam sebuah bangunan, akidah itu adalah pondasinya. Artinya jika pondasi tersebut dalam suatu bangunan pondasinya itu rusak, maka otomatis yang di atasnya, bangunan yang berada di atasnya juga akan rusak karena pondasinya yang kurang kokoh. Ya, apalagi nanti mau dibangun dengan bangunan yang tinggi. Lebih-lebih lagi, apalagi kalau pondasinya itu begitu rusak, maka akhirnya bangunannya itu jadi apa? Jadi roboh. Kemudian ada sebuah perkataan dari Ibnu Qayyim, di mana dia pernah menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid. Yaitu beliau mengatakan barang siapa yang hendak meninggikan bangunannya, barang siapa yang hendak meninggikan bangunannya, maka hendaklah dia mengokohkan pondasinya dan memberikan perhatian terhadap pondasi tersebut. Sesungguhnya kadar tingginya bangunan, artinya bangunan tersebut bisa kokoh, ya, bangunan tersebut itu bisa kokoh itu tergantung dari pondasinya. Begitu juga dengan amalan manusia. Amalan manusia itu adalah ibarat bangunan, kata Ibnu Qayyim, dan pondasinya itu adalah iman. Pondasinya itu adalah akidah atau iman. Jadi apabila iman seorang atau akidah seorang itu kokoh, akidahnya itu benar, akidahnya itu adalah akidah yang kuat, maka otomatis amalan-amalannya yang di atasnya juga akan lebih baik. Berbeda jika seorang itu akidahnya rusak, akidahnya itu suka dengan dukun, pergi ke dukun, suka dengan ramalan-ramalan bintang, dengan pelarisan, dengan jimat-jimat dan lain sebagainya, maka otomatis amalannya juga ikut rusak. Ya, jadi di sini, ya, dalam ciri yang pertama ini, ya sifat pria semacam itu adalah akidahnya itu amburadul. Maka jika ada seorang pria yang memiliki sifat semacam itu, maka seharusnya dia banyak bertobat, ya, apalagi ini adalah dalam masalah yang paling pondasi dan seharusnya setiap harinya dia harus memperbaikinya. Artinya, ya, dia harus mempelajari akidah yang benar, dia harus mengetahui bagaimana membentuk iman yang kokoh. Ya, yaitu dengan mempelajari agama ini dengan jalan yang benar, yaitu dengan mencontoh ya apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat dan juga para ulama salafus saleh. Kemudian ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya adalah ciri yang kedua. Ciri yang kedua bukan pria idaman, yaitu orang tersebut itu adalah selalu menyia-nyiakan salat. Ya, selalu menyia-nyiakan salat. Di antara maksud dari menyia-nyiakan sholat di sini adalah dia menyia-nyiakan, pria tersebut menyia-nyiakan ya kewajiban yang harus seharusnya dia jalani, yaitu kewajiban sholat lima waktu, dan kalau dilaksanakan oleh pria, ya kewajibannya itu adalah dengan melaksanakannya dengan berjamaah. Ya, melaksanakannya itu dengan berjamaah. Ya, mungkin selama ini yang kita ketahui bahwa untuk pria sholat jamaah itu tidaklah wajib, cuma sunnah mu'akad. Ya, namun sebenarnya ini adalah pendapat yang kurang tepat. Ya, pendapat ini memang dimiliki oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Ya, sebagaimana yang dianut oleh penduduk Indonesia saat ini. Namun Imam Syafi'i sendiri, ya, imamnya ulama Syafi'iyah itu memiliki pendapat yang berbeda. Ya, yaitu Imam Syafi'i, sebagaimana dikatakan oleh muridnya Al-Muzani, beliau mengatakan, adapun tentang sholat jamaah, maka aku tidaklah memberikan keringanan bagi seorang pun untuk meninggalkannya kecuali ada uzur. Jadi Imam Syafi'i sebenarnya dari zahir, dari tekstual perkataan beliau, beliau meyakini sholat jamaah itu wajib. Ya, kenapa beliau menyatakan wajib? Ya, karena beliau mempertimbangkan dari dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis yang ada. Di antara buktinya, ulama yang berpendapat bahwasanya sholat jamaah itu adalah wajib, yaitu, ya, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah, ada seorang lelaki buta yang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, innahu laisa li qa'idun yakuduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki penunjuk jalan yang dapat mendampingi saya untuk mendatangi masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurahisalahu fayusalliya fi baitihi. Maka ia pun meminta keringanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak salat berjamaah di masjid dan agar diperbolehkan cukup salat di rumahnya. Farakhasalahu falamma walada'ahu. Kemudian tatkala Rasulullah SAW memberikan keringanan kepadanya, ya, namun ketika itu Rasulullah SAW itu memberikan keringanan kepadanya, namun tatkala laki-laki tersebut hendak beranjak, Rasulullah SAW itu memanggilnya lagi dan bertanya, hal tasma'un nida'a bisolah, apakah kamu mendengar azan untuk sholat? Maka pria tersebut lantas menjawab, faqala na'am. Dia menjawab, iya, saya mendengar azan. Kemudian Rasulullah SAW akhirnya bersabda, fa'ajib, penuhilah seruan azan tersebut. Ya, maka di sini menunjukkan bahwa sekalipun laki-laki tersebut buta, tidak ada yang menemaninya ketika dia itu berjalan, padahal dia itu adalah orang yang buta. Apalagi melihat kondisi kota Madinah saat itu yang penuh dengan pepohonan dan juga kegelapan. Namun Nabi SAW tidak menggubris, ya, alasan-alasan dari laki-laki buta tadi, namun Nabi SAW tetap mengatakan fa'ajib, ya, tetap engkau harus memenuhi panggilan azan tersebut, ya. Padahal laki-laki tadi apa? Buta, tidak punya teman pergi ke masjid, ya, yang menemaninya karena dia itu adalah buta. Kemudian banyak sekali tanaman ketika itu dan juga banyak binatang buas. Namun karena dia itu mendengar azan, maka dia tetap diwajibkan menghadiri sholat jamaah. Walaupun dia punya berbagai macam uzur semacam ini, namun Nabi SAW tetap memerintahkan dia untuk memenuhi panggilan azan, yaitu melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Lalu bagaimana lagi dengan orang yang diberikan penglihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan nikmat mata oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat? Ya, orang buta saja diwajibkan, apalagi ya untuk orang-orang yang memiliki penglihatan yang jelas. Ya, dan dapat mengerti jalan, yang dapat melihat jalan. Tentu yang mereka lebih pantas diwajibkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahmakallah. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya seorang yang, yaitu seorang pria, dia punya keharusan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Maka ini pertanda bahwasanya apabila seorang pria itu sampai meremehkan perkara semacam ini, ya, maka dia bukanlah seorang pria idaman, ya. Meremehkan sholat lima waktu, ya, sholat lima waktu secara berjamaah, berarti dia bukanlah seorang pria idaman. Apalagi sholatnya itu bolong-bolong, apalagi ya dia tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid dan juga di rumah juga tidak melaksanakan sholat sendirian. Ini tentu lebih parah lagi, ya. Kalau tidak memenuhi panggilan sholat berjamaah saja kita katakan dia bukan pria idaman, apalagi orang yang sering bolong-bolong, dan juga lebih parah lagi kalau tidak melaksanakan sholat lima waktu sama sekali. Artinya dosanya itu lebih besar. Ya, sampai para ulama itu katakan mengenai seorang yang meninggalkan sholat lima waktu, ya, dosanya itu lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Ibnu Qayyim katakan bahwasanya ini adalah kesepakatan para ulama bahwa setiap orang yang meninggalkan sholat lima waktu itu dosanya lebih besar pada dosa-dosa besar yang lainnya, yaitu lebih besar pada dosa berzina, dosa membunuh, dosa mencuri, dosa minum minuman keras, dan dosa-dosa besar yang lainnya. Jadi dosanya itu bukan dosa sepele, ya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya apabila seorang pria sampai ya meninggalkan sholat jamaah sama sekali, maka ini pertanda bahwa dia itu bukanlah pria yang baik. Maka ini yang harus menjadi patokan. Nah, itulah yang kedua. Ciri-ciri kedua yaitu seorang pria yang sering menyia-nyiakan sholat, terutama sholat jamaah dan lebih-lebih lagi sholat lima waktu. Kemudian ciri yang ketiga lagi yang merupakan ciri seorang itu bukan pria idaman, yaitu seringnya pandangannya itu melotot sana sini. Artinya dia itu sulit menundukkan pandangan terhadap wanita yang tidak halal baginya. Ya, dia itu adalah sulit menundukkan pandangan terhadap wanita yang tidak halal baginya, yaitu wanita yang bukan mahram. Dia mudah melotot. Ya, sedikit kalau ada wanita yang bukan mahram itu lewat di hadapannya, maka dia perhatikan dan enggan menundukkan pandangannya. Padahal Allah SWT telah berfirman dalam surat An-Nur ayat 30, Kullil mu'minina yaguddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Allah SWT katakan, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, yaguddu min absarihim, hendaklah mereka itu menahan pandangan-pandangan mereka, menundukkan pandangan-pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian itu adalah lebih suci, askalahum, lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi dalam ayat ini adalah perintah kepada para pria yang beriman untuk menundukkan pandangan dari hal yang diharamkan, yaitu wanita yang bukan mahram. Namun sekarang masalahnya bagaimana jika seorang itu tidak sengaja memandang wanita yang bukan mahram, ya? Maka kewajibannya ketika itu, ketika dia memandangnya tidak sengaja, maka hendaklah ia segera memalingkan pandangannya. Ya, hendaklah ia segera memalingkan pandangannya. Karena Jabir bin Abdullah, beliau pernah mengatakan, aku itu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan yang cuma selintas. Artinya tidak sengaja. Kemudian Jabir bin Abdullah mengatakan, Rasulullah SAW memerintahkan padaku agar aku segera memalingkan pandanganku. Agar aku segera memalingkan pandanganku. Ya, ini berarti menunjukkan bahwasanya jika seorang itu tidak sengaja melihat wanita, maka yang wajib dia lakukan adalah segera memalingkan pandangan. Maka itu nanti akan lebih menjaga hatinya, tidak terfitnah, tidak tergoda dengan wanita. Dan boleh jadi, ya, misalnya seorang juga kalau sudah berkeluarga, artinya sudah memiliki istri, boleh jadi juga matanya itu melotot sana-sini. Artinya dia tidak bisa menundukkan pandangannya, ya, bahkan tidak puas sampai dia melihat wanita yang lainnya. Ya, sampai ia melihat wanita yang lainnya. Maka kondisi dia seperti ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir, surat Al-Mu'min ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dan sungguhnya Allah itu mengetahui mata-mata yang hianat dan apa yang disembunyikan dalam hati, yang disembunyikan oleh hati. Nah, mengenai ayat ini, Ibnu Abbas pernah menceritakan bahwasanya ayat ini adalah kisah seorang yang pernah bertamu, ya, di suatu tempat, di suatu rumah. Kemudian dalam rumah tersebut itu ada seorang wanita yang cantik. Kemudian orang yang bertamu ini, ya, ketika itu dijamu oleh tuan rumahnya, ya, setiap kali tuan rumahnya itu memandang dirinya, maka ia pura-pura menundukkan pandangan. Namun ketika tuan rumahnya itu berpaling dari pandangannya, ya, tuan rumahnya tidak memandang dirinya, lalu pemuda ini melotot ke dalam rumah tuan rumah tersebut untuk melihat wanita, ya, yang ada dalam rumah. Kemudian tatkala tuannya lagi kemudian berbalik lagi memandang laki-laki tersebut pura-pura menundukkan pandangan dan seterusnya. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat ini, ya alamu qa'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Sungguhnya Allah itu mengetahui mata-mata yang hianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Ibn Abbas pernah mengatakan Allah itu mengetahui setiap mata yang mandang apakah ia ingin ikhtiar ataukah tidak. Allah itu mengetahuinya. Ya, Ibn Abbas mengatakan Allah itu mengetahui setiap mata yang memandang apakah ia ingin khianat ataukah tidak. Allah semua mengetahui hal tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya ciri pria yang bagus adalah sikap dirinya yang selalu menundukkan pandangannya terhadap wanita-wanita yang bukan mahram, yang bukan halal bagi dirinya. Namun tatkala kalau wanita tersebut sudah menjadi istrinya, maka terserah dia pandang. Ya, terserah dia pandang. Namun kalau belum, maka ini tidaklah pantas seorang pria memiliki sifat semacam ini. Ya, apalagi dia memiliki sifat ya sukanya ya memiliki pasangan lebih dari satu, ya pacar lebih dari satu. Ya, tanpa melalui jalan yang halal lagi. Ya, ini sudah berarti dosanya berlipat-lipat, ya. Maka pandangannya kalau seperti ini maka susah dilepas, ya. Maka seharusnya pria semacam ini ya dijauhi. Dan prianya tersebut ya seharusnya banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang keempat lagi di antara ciri pria bukan idaman yaitu seringnya dia itu berdua-duaan. Artinya sering membawa keluyuran wanita tersebut, sering dibawa keluyuran sana sini oleh pria tersebut, dan seringnya lagi lebih senangnya itu kalau berdua-duaan, apalagi di tempat-tempat yang sepi. Ya, di tempat-tempat yang sepi. Dan sebenarnya berdua-duaan di sini itu tidak mesti seseorang itu berada dalam satu tempat. Boleh jadi dia berdua-duaan di sini ya lewat SMS. Ya, jadi wanita tanpa perlu sama sekali dia SMS wanita tersebut bagaimana keadaannya, tanyakan bagaimana keadaannya, sudah makan apa belum, padahal ini tidak ada perlunya. Ya, ini tidak ada perlunya. Namun ditanyakan atau mungkin lewat Facebooknya misalnya ataupun lewat chatting DM-nya misalnya tanpa ada perlu. Ya. Tanpa ada kebutuhan yang mendesak, ya, cuma sekedar tanya saja. Maka ini adalah termasuk bentuk semi khulwat, semi berdua-duaan. Walaupun mereka tidak berada dalam satu tempat, itu namanya juga sama, hampir mendekati khulwat. Dan ini juga terlarang, sebagaimana sabda Nabi SAW, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Janganlah seorang laki-laki itu berduaan dengan seorang wanita kecuali jika bersama mahram wanita tersebut. Kemudian dalam hadis yang lainnya lagi Nabi SAW katakan, Allah la yakhluwanna rajulun bimra'atin la tahilla lahu fa inna salisahuma asyaitan illa mahramin. Janganlah seorang laki-laki itu berduaan dengan seorang wanita yang tidak halal baginya, karena sesungguhnya syaitan itu adalah orang ketiga ketika itu di antara mereka berdua. Kecuali apabila mereka bersama mahram wanita tersebut. Makanya menunjukkan terlarangnya seorang laki-laki itu berdua-duaan, apalagi di tempat-tempat sepi dengan wanita. Ini hukumnya adalah suatu yang terlarang. Karena dikatakan tadi bersama dengan setan. Ya, bersama dengan setan ini berarti menunjukkan itu dosa. Kemudian yang berikutnya lagi adalah ciri pria bukan idaman. Yang ciri kelima adalah laki-lakinya itu suka usil. Artinya tangannya itu tidak bisa diam. Ya, seringnya apa? Seringnya usil pada wanita. Senangnya kalau ketemu wanita, ya entah itu disentuh tangannya atau bagian tubuh yang lainnya. Ini namanya laki-laki yang suka usil pada waktu wanita tersebut adalah wanita yang bukan halal bagi dirinya. Padahal kalau kita melihat contoh dari Nabi kita SAW sendiri, beliau itu sama sekali tidak pernah menyentuh wanita, bahkan ketika beliau itu berbaiat. Ketika berjanji setia dengan rakyatnya. Padahal ketika itu adalah kondisi mendesak. Namun kalau terhadap wanita, Nabi SAW tidak pernah menjabat tangan mereka. Padahal Nabi SAW itu adalah manusia yang suci, yang bisa menahan syahwatnya. Namun beliau enggan. Apalagi dengan kita, ya, orang-orang saat ini yang tidak bisa menahan diri, tidak bisa menahan syahwat. Maka sudah lebih otomatis kita tidak melakukan hal ini. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwasanya ya dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah berjabat tangan dengan wanita ketika berbaiat. Ya, ketika berjanji setia, Nabi SAW itu tidak menjabat tangan wanita. Begitu juga dari Umaymah binti Ruqayqah. Dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tidak pernah menjabat tangan para wanita hanyalah perkataanku untuk 100 orang wanita seperti perkataanku untuk 1 orang wanita. Jadi Nabi SAW tidak menjabat tangan mereka sama sekali. Dan juga dalam hadis yang lainnya, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW itu mengatakan, ya, yang namanya zinanya tangan, waliyadul zinaha al-bashu. Yang namanya zinanya tangan itu adalah dengan menyentuh. Artinya menyentuh sesuatu yang bukan, ya, yang tidak halal bagi dirinya. Ini namanya zina. Artinya kalau menyentuh ini disifatkan dengan zina, berarti menunjukkan perbuatan menyentuh sesuatu yang tidak halal ini adalah suatu bentuk dosa. Maka jika seorang pria itu memiliki sifat semacam ini, tangannya itu suka usil, padahal wanitanya itu belum halal bagi dirinya, belum melalui akad yang resmi, ya, cuma akad-akad, ya, cuma karena janji setia saja, karena itu adalah kasnya ataupun pacarnya, ya, maka ini menunjukkan bahwasanya pria semacam itu bukanlah pria yang baik, yang sudah semestinya dijauhi oleh seorang wanita. Kemudian ciri yang keenam, yang terakhir, ya, adalah ciri pria yang baik itu adalah apabila dirinya itu adalah orang yang memiliki prinsip hidup yang jelas. Berarti yang ciri merupakan ciri bukan pria idaman itu adalah hidupnya tanpa arah yang jelas. Artinya apa? Dia tidak pernah memikirkan, ya, bagaimana dia nantinya bisa menafkahi keluarganya. Sehingga kesukaannya itu adalah suka nongkrong, suka menganggur, dan sukanya itu masih meminta-minta, mengemis-ngemis pada orang tua. Padahal, ya, padahal dia inginnya itu bersama dengan wanita, namun belum mampu apa-apa, ya. Maka untuk pria semacam ini, ya, nasihat yang bagus adalah kalau memang dia itu betul-betul ingin menikah, maka janganlah selalu bersikap nganggur, ya. Bahkan diantaranya sahabat yang mulia Umar bin Khattab itu mengatakan, ya, beliau tidak senang sekali melihat ada diantara manusia itu ada yang sifatnya itu pengangguran. Karena seorang muslim itu bukanlah penganggur. Ya, seorang muslim kata Umar itu bukanlah penganggur. Ya, maka tidak pantas memiliki sifat semacam ini. Jadi kalau ada laki-laki yang punya kehidupan semacam ini, kerjaannya cuma nongkrong saja, ngisap rokok sana sini, kemudian jalan sana sini ngalor ngidul, ya, terus kerjaannya suka mojok saja, ya, tanpa memiliki prinsip dia yang jelas, ya, bagaimana nanti saya kalau mau menikah, ya, saya sudah memiliki pekerjaan yang mapan apakah belum, ya, sekolah saya ini sudah diselesaikan apakah belum, ya, atau dan seterusnya, ya, tidak memiliki prinsip yang jelas, maka ini tanda pria tersebut adalah bukan pria idaman. Karena prinsip pria idaman kata Nabi SAW, dia itu memiliki prinsip tanggung jawab. Nabi SAW itu katakan, kafa bil mar'i isman ayah bisa aman yamliku kutahu. Seseorang itu dianggap telah berbuat dosa jika ia telah menyanyiakan orang yang menjadi tanggungannya, menyanyiakan anaknya, menyanyiakan istrinya, tidak diberi nafkah yang wajib. Nah, tidak diberi nafkah yang wajib. Berarti, ya, jika seorang itu seperti ini menyanyiakan, sampai menyanyiakan keluarganya nantinya, ini berarti pria yang tidak baik. Pria yang baik adalah selalu memperhatikan kepentingan keluarganya. Ini adalah masalah mencari nafkah. Jika mencari nafkah saja seperti ini kita dituntut oleh Nabi SAW, padahal ini tentang masalah perut, agar keluarga kita bisa, kita itu bisa menjalani kehidupan, apalagi untuk urusan yang lebih daripada itu, yaitu urusan agama. Ini bukan hanya urusan perut semata, ya, namun ini adalah tentang keberlangsungan hidup seorang itu di dunia, juga nanti di akhirat kelak. Bukan hanya urusan perut. Jika urusan perut saja Nabi SAW itu perintahkan untuk diperhatikan, maka lebih-lebih lagi untuk urusan agama. Maka ciri pria idaman itu adalah selalu memperhatikan agamanya. Dia memperbaiki agamanya, tujuannya adalah untuk memperbaiki dirinya sendiri, dan juga nantinya untuk memperbaiki keluarganya, istrinya, dan anak-anaknya. Inilah ciri pria yang baik. Sedangkan ciri pria yang tidak baik itu adalah apa? Dia tidak mau ambil peduli dengan agamanya. Tidak mau belajar agamanya, tidak mau mengerti akidah yang benar, sehingga nanti sering mendatangi dukun dan mempercayai ramalan-ramalan bintang. Dia juga tidak mau memperhatikan sholatnya, tidak memperhatikan bagaimana tata cara sholat yang baik, dan seterusnya, kewajiban-kewajiban yang dia miliki. Ya, maka ini adalah tanda pria yang tidak baik. Tidak mau memperhatikan agamanya. Ya, tidak mau memperhatikan agamanya. Kalau dirinya sendiri tidak diperhatikan dalam masalah agama, apalagi nanti memperhatikan keluarganya nantinya, yaitu istri dan anaknya. maka ciri pria yang baik itu adalah selain dia itu bertanggung jawab dalam hal nafkah, dia juga mempersiapkan diri dalam masalah agamanya. Yang wajib-wajib yang harus dia kuasai, dia kuasai. Tujuannya tadi agar untuk bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga nanti bisa mengajari anak dan istrinya. Nah, itulah ciri pria sejati, pria yang selalu diidam-idamkan. Dunianya itu lancar, ya, begitu juga agamanya. Agamanya juga beres, ya. Dia selalu memperhatikan agamanya, ada yang kurang, ya, akidahnya apa sih yang dia belum kuasai, dia kuasai, yang wajib-wajib dia kuasai, sholat yang wajib dia kuasai, zakat yang menjadi tuntutan dia setiap tahunnya dia kuasai, puasa juga demikian dia kuasai, dan seterusnya. Yang wajib-wajib itu dia kuasai. Inilah ciri pria yang baik. Nah, inilah diantara ciri-ciri yang seharusnya dimiliki, ya, oleh, ya, seorang pria, ya. Ini berarti pembahasan ini adalah sekaligus sebagai koreksi untuk para pria sendiri dan juga bisa membantu kepada para wanita yang ingin mencari pasangannya dalam memperhatikan ciri-ciri semacam ini. Jika ciri-ciri semacam ini itu ada pada para lelaki, padahal ini adalah ciri-ciri bukan pria idaman, maka seharusnya dipertimbangkan baik-baik, ya. Seharusnya dijauhi pria semacam itu, carilah, ya, pria yang soleh, ya, pria yang dapat nanti membantu agamanya dan juga urusan dunianya, ya. Jangan saja kita cuma memperhatikan mencari laki-laki yang bisa memenuhi kehidupan kita, ya, artinya mencari laki-laki yang kehidupannya itu mapan, ya, mencari laki-laki yang kehidupannya itu mapan, yang punya gaji yang besar, yang kerja di perusahaan yang besar, kerja di Chevron, Pertamina, atau dan sebagainya. Namun yang lebih pokok daripada itu semua adalah carilah pria yang soleh, ya, yang lebih mengerti agama. Itu yang lebih selamat, ya, daripada mencari seorang yang sudah mapan namun agamanya itu nol, kosong, blong, ya. Bagaimana bisa mendidik keluarga? Bagaimana bisa mendidik seorang wanita dan juga anak-anaknya nanti? Ya, sungguh sia-sia sekali. Dia cuma hanya mendapatkan keuntungan dunia, namun keberlangsungan kehidupannya di akhirat jadi tanda tanya. Ya, jadi tolonglah perhatikan, setiap orang itu memperhatikan hal ini, baik pria maupun wanita. Jika ada sifat-sifat jelek yang telah kami sebutkan tadi, maka seharusnya pria tersebut memperbaiki dirinya, introspeksi diri, dan seharusnya seorang wanita mencari kriteria yang lawan dari kriteria yang kami sebutkan tadi, yang merupakan ciri pria bukan idaman. Ya, bukan pria idaman, ya, itu yang harus dijauhi, ya. Dan juga jika seorang di sini sudah berkeluarga misalnya, ya, maka dia juga harus memperhatikan ciri-ciri tadi. Ya, boleh jadi dia juga terjerumus dalam kesalahan-kesalahan tadi. Ya, sudah berkeluarga, ya, sudah punya istri, sudah punya beberapa anak, namun masih suka usil pada wanita. Ya, matanya saling melotot sana sini, tangannya juga tidak bisa tinggal diam, kemudian kewajiban-kewajiban juga tidak ditunaikan. Ya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki keadaan kita semua dan menjadikan kita insan-insan yang bertakwa kepadanya, selalu menjalankan perintahnya, dan lebih-lebih lagi kita selalu memperhatikan larangan-larangannya dan berusaha untuk menjauhinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki setiap keadaan kita menjadi yang lebih baik dari keadaan-keadaan sebelumnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita pada kali ini dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Yang pertama, Ustaz, bagaimana hukumnya chatting dengan akhwat yang didampingi mahram dan mahramnya memperbolehkan padahal akhwat tersebut bukan istrinya? Dari Tri di Jogja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahmakumullah, para pendengar radio muslim yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertanyaan pertama, bagaimanakah hukum chatting dengan akhwat yang didampingi dengan mahram dan mahramnya memperbolehkan padahal akhwat tersebut bukan istrinya? Ya, jawabannya sebagaimana kami katakan tadi, ya. Asalnya seorang wanita itu tidak diperbolehkan, ya, berhubungan langsung dengan pria kecuali, ya, jika didampingi oleh mahramnya, pertama, syarat pertama, kemudian syarat kedua, dalam keadaan butuh, dalam keadaan mendesak, ya, dalam keadaan butuh atau dalam keadaan mendesak, ya. Sebenarnya hal ini pernah terjadi di masa Nabi SAW, beberapa sahabiah, ya, yang jelas ini bukan mahram Nabi SAW, itu berbicara dengan Nabi SAW secara langsung, ya, belak-belakan dengan Nabi SAW secara langsung, ya, karena ini adalah kondisi yang mendesak, kondisi yang dibutuhkan. Maka jika ditanyakan chatting dengan lawan jenis tadi, maka jawabannya itu sama. Ya, ini dibolehkan dengan syarat ya ini dampingi dengan mahramnya. Dan kemudian yang kedua, ini juga dilakukan ya tidak setiap saat, namun dalam kondisi butuh saja. Ya, dalam kondisi butuh saja, bukan setiap saat. Jadi, tolong diperhatikan dengan dua syarat yang telah kami sebutkan tadi. Ya, jadi kalau cuma sekedar tanya saja kepada ahwat tersebut ataupun wanita tersebut, ya bagaimana keadaannya, kemudian tanyakan sudah makan apa belum, sudah tidur apa belum, maka ini bukan kondisi mendesak. Ya, ini bukan kondisi mendesak. Kalau kondisi-kondisi mendesak saja yang diperbolehkan. Nah, pertanyaan kedua, Ustaz. Apakah perjodohan dari kecil dalam Islam itu ada? Tolong dijawab, Ustaz. Untuk wanita yang belum balig, ya, sebagaimana yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau langsung dinikahkan dengan Nabi SAW. Ini bukan hanya sekedar dijodohkan, namun langsung dinikahkan oleh dengan Nabi SAW, namun berhubungannya ketika Aisyah itu sudah dewasa, ketika Aisyah itu sudah balig. Namun ketika Aisyah itu belum balig, maka ya dia itu sudah dinikahkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akad nikah yang sah, ya artinya dilakukan oleh walinya yaitu oleh sahabat yang mulia Abu Bakar Ash-Shiddiq. Maka ini diperbolehkan. Namun kalau cuma sekedar cuma menjodoh-jodohkan saja, maka sebaiknya ini tidak dilakukan sejak kecil. Ini cuma menjodohkan saja. Si A dipasangkan dengan si B, ya bukan maksudnya akad. Ya ini seharusnya tidak dilakukan. Yang boleh tadi, yaitu apabila langsung dinikahkan tanpa persetujuan dari wanita tersebut, karena wanita yang belum balig itu tidak punya hak atas dirinya. Namun yang berhak di sini adalah orang tuanya. Baik, pertanyaan yang terakhir dari hamba Allah di Jogja. Ustaz, apakah ada larangan menikah di saat kuliah dan si pria belum punya pekerjaan tetap? Mohon nasihatnya, Ustaz. Larangan menikah di saat kuliah itu sebenarnya tidak ada larangan, ya. Bahkan untuk kali ini lebih cepat memang lebih bagus. Yang perlu diperhatikan di sini ada sebuah sabda Nabi SAW yang mesti kita perhatikan. Nabi SAW itu katakan kepada para pemuda, ya ma'asyarus sabab manistato'a minkumul ba'ah. Wahai para pemuda, jika ya di antara kalian itu sudah memiliki ba'ah, maka falyatazawwaj, maka segeralah menikah. Maka dari sabda Nabi SAW ini, para ulama katakan apa yang dimaksudkan dengan ba'ah di sini? Apakah cuma sekedar mampu untuk berjima, mampu untuk berhubungan badan, ataukah lebih daripada itu? Maka setahu kami sebagaimana diterangkan oleh Imam Nawawi dalam ketika menjelaskan hadis tadi, ya beliau mengatakan bahwasanya ulama dalam hal ini memiliki dua pendapat. Ya, pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya ba'ah tadi, apabila kalian itu memiliki ba'ah tersebut adalah sebagian ulama katakan itu adalah jima, yaitu mampu untuk berhubungan badan suami istri, maka hendaklah menikahlah. Namun para ulama yang menyebutkan dia mampu untuk berhubungan badan di sini, ya kata Imam Nawawi juga mensyaratkan, ya seharusnya laki-laki yang ingin menikah tadi itu juga mempunyai kemampuan untuk memberi nafkah. Kemudian ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya ba'ah itu adalah kemampuan untuk memberi nafkah, bukan hanya sekedar jima. Maka menurut Imam Nawawi di sini, pengertian ba'ah di sini sebenarnya kembali kepada satu maksud, yaitu apa? Laki-laki tersebut harus punya kemampuan untuk memberi nafkah. Ya, harus punya kemampuan untuk memberi nafkah. Maka ini wajib berarti, ya. Ini adalah wajib. Berdasarkan penjelasan di sini adalah wajib. Ya, maka jika dia ingin menikah ketika kuliah, maka dia sudah memiliki persiapan yang matang untuk ya mencari bekal nafkah untuk anak dan istrinya nanti. Ya, jadi diperbolehkan dia menikah dengan itu, dengan syarat seperti itu. Ya, kemudian dengan syarat dia mampu untuk memberi nafkah. Artinya dia punya pekerjaan ketika itu. Ya, dia punya pekerjaan ketika itu. Itu baru diperbolehkan.